Y te lo ayudo en meter aquí, te quita. Joder. Del departamento de Ají, del ambiente, materia de Ben, y en campo por Nam, del departamento de Slahien, dan di bab tersebut telah kita ambil tentang hukum al-qiyam di jenazah, hukum berdiri tatkala ada jenazah lewat. Dan sudah kita lalui, dipersesikan oleh para ulama tentang masalah ini. Dan pendapat al-imam al-Syafi'i rahimahullah ta'ala dan dinukil oleh al-Hafidz rahimahullah ta'ala di Fathul Bari dan yang berikut pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah rahmatullahi alaihi majma'in bahwasanya al-qiyam di jenazah mansukh. Perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdiri tatkala ada jenazah lewat dengan sabda Nabi Sallam idara itu mu jenazah fakumu, itu hukumnya mansuh, dimansuh oleh hadis Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala dan hadisnya di Sahih Muslim bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tadinya kalau ada jenazah berdiri. Kemudian setelah itu beliau duduk. Dan pendapat yang lainnya, dan ini merupakan pendapat yang dirajihkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan merupakan zahir tarajim Imam Bukhari. Zahir dari judul-judul bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari dalam bab tersebut menyebutkan hadis idaratu majanazah faqumu dan juga athar-athar sahabat begitu Abu Sa'id Al-Khudri begitu pula Qais Ibn Sa'd Ibn Ubadah Abu Mas'ud dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka tetap mengamalkan hadis tersebut setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya ketika jenazah lewat mereka berdiri. Dan Imam Nawawi sekali lagi merujukkan bahwasanya hukumnya tetap mustahab. Mustahab ketika ada jenazah lewat untuk berdiri. Dan seandainya tetap duduk, tidak berdosa. Begitu pula faedah yang kita telah ambil di bab yang ke-48, yaitu bagi orang yang mengikuti jenazah. Imam Bukhari memberikan terjemah babnya, bab man tabi'a janazatan fa yaqud hatta tuba. Al-manakibir rijal, seorang yang mengikuti jenazah ingin ikut mengiringi jenazah ke tempat disemayamkannya, dikuburkannya, maka ia tetap dalam keadaan berdiri sampai jenazah diletakkan oleh orang-orang yang membawanya. Dan beliau menyebutkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala idza ra'aytumul janazah faqumu faman tabi'aha falyaqud hatta tuba. Barang siapa yang melihat jenazah maka hendaklah berdiri dan barang siapa yang mengikutinya ikut mengiringi jenazah maka janganlah duduk sampai jenazah diletakkan. Dan di bab yang ke-29 yang telah kita ambil di pertemuan terakhir, man qama li janazah Yahudi, bahwasanya jenazahnya tidak terkhususkan jenazah Muslim. Bahkan seandainya jenazahnya jenazah orang kafir, Yahudi atau Nasrani ataupun yang lainnya dari kalangan kufar, maka hukum qiyam dan jenazah itu tetap berlaku. Dan pada pertemuan terakhir ketika membaca bab yang ke-49, ada beberapa perkara yang keliru dikarenakan kurang teliti dalam membaca. InsyaAllah kita akan baca ulang bab yang ke-49. Bab man qama li janazatin Yahudi. Bab berdiri ketika ada jenazah Yahudi lewat. Qala haddatsan Mu'ad bin Fadala. Qala haddatsana Hisham wa Dustuwai. Hisham ibn Abi Abdullah Sambar. An Yahya wa Yahya ibn Abi Katsir. Nadkuran fi Fathil Bari. An Ubaidillah ibn Maqsam. An Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhumah. قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقمنا به فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau mengatakan pada suatu ketika lewat jenazah di hadapan Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka Nabi berdiri ketika lewat jenazah tersebut. Ketika Nabi berdiri, maka kata Jabir, kami pun ikut berdiri. Para sahabat berdiri sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami berkata, wahai Rasulullah, jenazah tersebutlah jenazah orang Yahudi, bukan jenazah muslim. Maka Nabi mengatakan, idza ra'aitumul janazah faqumu. Kalau kalian melihat jenazah, maka adalah kalian berdiri. Qala haddatsana Adam. Adam ibn Abiyas. Qala haddatsana Syu'bah. Wa Syu'bah bin Hajjaj. Abu Bustam. Amir minabil hadith. Qala haddatsana Amr ibn Murrah. Qala sami'tu Abdurrahman ibn Abi Layla. Qala kana Sahl ibn Hunayf. Wa Qais ibn Sa'ad. Qaidaini biqadisiyah. Famarru alaihima bijanazatin. Faqawma. Faqila lahuma innaha min ahli al-ard. Ay min ahli dhimma. Faqala inna nabiya sallallahu alaihi wasallam marat bihi janazah. Faqawma. Faqila lah innaha janazatu yahudi. Faqala alaysat nafsa. Dari Abdurrahman bin Abi Layla rahmatullahi mengatakan, pada suatu hari Sahal ibn Hunayf dan Qais ibn Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu ta'ala anhumah, putranya Sa'ad ibn Ubadah Sayyid Khazraj, pada saat itu keduanya sedang duduk di Qadisiyah, di negeri Qadisiyah, di Faris, di Persia, yang mana Qadisiyah ditaklukkan oleh kaum muslimin pada zaman khilafah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an, di bawah kepemimpinan pasukannya adalah Sa'ad ibn Ubadah. Nah, Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an. Maka ketika Sahal bin Hunayf dan Qais bin Sa'ad bin Ubadah sedang duduk, maru alaihina bi janazah, lewat orang-orang membawa janazah. Faqama. Maka Sahal bin Hunayf dan Qais bin Sa'ad berdiri. Maka dikatakan kepada keduanya, innaha min ahli al-ard, bahwasanya janazah tersebut adalah janazah pribumi. Aimin ahli dimah, dari ahlu dimah, bukan dari kalangan kaum muslimin. Dan negeri Persia sudah kita ketahui bersama, negerinya orang-orang majus. Faqala, maka ketika dikatakan bahwasanya untuk jenazah ahli dinnah, bukan jenazah muslim, Sahih bin Hunayf dan Qais bin Sa'd mengatakan, inna nabiya sallallahu alaihi wasallam marrat bihi jenazah faqama. Dahulu Nabi Sallam pernah lewat dalam beliau jenazah, maka beliau berdiri. Faqilalah, kemudian dikatakan kepada Nabi, inna jenazah itu Yahudi. Wahai Rasulullah, itu jenazahnya jenazah Yahudi, bukan jenazah Muslim. Faqal, maka Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, alaysat nafsan, bukankah itu jiwa, bukankah manusia? Tunjukkan bahwasannya berdiri ketika ada jenazah lewat tidak dikhususkan dengan jenazah Muslim. Dan juga menunjukkan kuatnya pendapat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bahwasannya qiyam dengan jenazah itu tidak mansukh, hukumnya tetap berlaku. Karena sahabat yang mulia Sahal bin Hunayf dan Qais ibn Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu ta'ala anhuma, yang kedua sahabat dari kalangan Ansar, tetap melaksanakan hal tersebut ketika berada di Qadisiyah. Ini setelah meninggalnya Nabi Sallam zaman khilafah Umar radhiyallahu ta'ala an. Sampai ketika ditegur atau diingatkan untuk jenazah Yahudi, beliau mengkhabarkan bahwa dahulu Nabi pernah lewat terhadap beliau jenazah Yahudi dan Nabi berdiri. Dan ketika disebut itu jenazah Yahudi, Nabi mengatakan alaysat nafsa. Wa qala Abu Hamzah, Abu Hamzah Sukari, anil a'mas an amar an Nabi an ibn Abi Layla, sama dengan sebutnya Abdurrahman ibn Abi Layla. Qala kuntu ma Qais wa Sahal radhiyallahu anhuma, faqala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Zakariya an Syabi an ibn Abi Layla kana Abu Mas'ud wa Qais yaquman li janazah. Sama dengan riwayat sebelumnya, Abdurrahman ibn Abi Layla mengkhabarkan bahwasanya Qais ibn Sa'd ibn Ubadah dan Sahal ibn Hunayf radhiyallahu anhuma beliau menukil bahwasanya dahulu Nabi SAW ketika ada jenazah lewat, beliau berdiri. Ketika dikatakan ke jenazah Yahudi, Nabi mengatakan alaysat nafsa. Kemudian dua yang lainnya, beliau menukilkan bahwasanya bukan hanya Sahal ibn Hunayf dan Qais saja, bahkan Abu Mas'ud radhiyallahu anhu pun beliau berdiri ketika ada jenazah lewat. Kemudian bab berikutnya, bab hamli rijal al janazah dunan nisa. Bab bahwasanya yang mengusung itu menggotong dan membawa jenazah itu laki-laki, bukan wanita. Dan beliau dalam bab ini akan menyebutkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala dan Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala ditalikannya beliau memberikan faedah yang sangat bagus tentang masa ini. Kata beliau, wa asahu min hadal hadis bima yata'alak binahi nisa an hamil janazah ma taqaddam min hadithi Ummi Atiyah radhiyallahu ta'ala anha qalat nuhina nittibail janais walam yu'zam alaina akhrajahu syekhan wallahu alam. Kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, dan lebih sahih dari hadis yang disebutkan di sini tentang larangan wanita membawa jenazah, itu mengusung, menggotong jenazah ke makbar, ke kuburan, adalah hadis yang telah kita lalui, hadis Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan, nuhina nittibail janais, kami, itu kaum wanita, dilarang dari mengiringi jenazah. Mengiringi saja tidak boleh, apalagi membawa jenazah diiringi oleh kaum laki-laki. Artinya istidlalnya sangat jelas sekali. Walam yuzam alaina, sekalipun Nabi tidak melarangnya dengan azam, tidak sampai mengharamkan wanita mengiringi jenazah, tapi beliau melarangnya, makruh. Adapun hadis disebut Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, qala rahimahullah ta'ala haddatsana Abdul Aziz ibn Abdullah qala haddatsana Layth Sa'id al-Maqburi an Abi Abu Sa'id al-Maqburi Kaisan rahimallahu ta'ala anna usami Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal idha wudiatil janazah wahtamaha rijal ala anaqihim fa'in kanat salihatan qalat qaddimuni وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الإنسان ولو سمعه صائق. Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jika jenazah diletakkan dan dibawa oleh kaum laki-laki ala anaqih di atas pundak-pundak mereka. Ini syahidnya. Wahtamah rijal ala anaqih. Ketika jenazah diletakkan dan dibawa oleh kaum laki-laki. Nabi tidak mengatakan wahtamah nisa atau wahtamah nisa ala anaqih, tapi wahtamah rijal. Juga saya menggotong jenazah dari tempatnya ke kuburan ada kaum laki-laki. Fa'inkana soliha, seandainya jenazah yang dibawa sebelah jenazah orang yang soleh, qalat, maka jenazah tersebut mengatakan, qaddimuni, segerakan aku. Qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku. Ingin segera dikuburkan. Karena ia tahu dia akan mendapatkan kemuliaan di kuburnya. Dikarenakan disebabkan amalan soleh yang telah ia lakukan ketika di masa hidupnya. Sampai ketika digotong jenazahnya, dia mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Wa in kanat ghairu salihah, berbeda kalau jenazahnya, jenazah bukan orang yang saleh, orang yang toleh, orang fasik, fajir, orang kafir. Qalat jenazah mengatakan, ya wa ilaha aina yadhabuna biha. Kata celaka, kemana akan membawanya? Kemana aku akan dibawa? Dia takut, karena pasti yang dia adalah ada kubur. Dan teriakan tersebut kata Nabi Yasmau sautaha kullu syai illal insan. Teriakan tersebut didengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Walau sami'ahu sa'iq. Seandainya manusia mendengar teriakan sebut, ya wailaha aina yadhabuna biha. Misalnya, dia akan pingsan dengan suara tersebut. Ini khabar dari Nabi SAW. Khabar tentang perkara ghaib. Yang mana khabar Nabi sudah dipastikan kebenarannya. Orang yang saleh, yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan di dunia, terlebih lagi di akhirat. Sampai ketika diwafatkan dan dibawa ke kuburnya. Dia berbahagia. Sama qaddimuni, qaddimuni. Segerakan aku, segerakan aku. Dan sebaliknya, orang yang saleh itu akan mendapatkan kesengsaraan. Terlebih lagi di akhirat. Sampai ketika dibawa jenazahnya, dia tahu akan menghadapi kecelakaan. Menghadapi adab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia berteriak dengan teriakan yang didengar oleh semua makhluk, kecuali manusia. Ya wailaha, aina yadhabuna biha. Celaka, kemana mereka membawa? Bawa jenazahnya. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' As-Sahih min Malik Sabi Sahihain. Terakhir kita ambil hadis Safinah maula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Radhiyallahu ta'ala yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Hadis tentang Dajjal. Riwayat selanjutnya sama waqal Imam Abu Bakar ibn Abi Syaibah rahimahullahu ta'ala. Al-Fadl ibn Dukain. Kata Syekh kada bidun dikri surat tahdith. Maksudnya haddathana Al-Fadl ibn Dukain. Atau akhbana Al-Fadl ibn Dukain. Qala haddathana Hasyaraj. Sekarang kata Hasyaraj ibn Nabatah. Qala haddathana Sa'id ibn Jumhan. An Safina. Mawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي إلا حذر الدجال أمته هو أعور العين اليسرى بعينه اليمنى ضفرة غليظة بين عينيه كافر ما هو ديان أحدهما جنة والآخر نار فجنته النار وناره جنة وما هما لكان من الملائكة يشبهان نبيين من الأنبياء أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله فيقول لأناس ألست بربكم ألست أحيي وأميت فيقول له أحد الملكين كذبت فما يسمعه أحد من الناس إلا صاحبه فيقول صاحبه صدقت فيسمعه الناس فيحسبون أنما صدق الدجال وذلك فتنته ثم يسير حتى يأتي المدينة فلا يؤذن لها فيها فلا يؤذن له فيها فيقول هذه قرية ذلك الرجل هذه قرية ذاك الرجل ثم يسير حتى يأتي الشام فيقتله الله تعالى عند أقبتي Ufiq atau Afiq. Kalau Syekh rahimahullah ada hadithun hasan. Dari Safinah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan pada suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah untuk kami. Dan beliau berkata dalam khutbahnya sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku melainkan dia memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Huwa a'war al-ain al-yusra. Dan Dajjal mata kirinya itu a'war, naib, buta. Sudah disebutkan di pertemuan yang lalu sebagai riwayat yaitu riwayat sahihain a'war al-ain al-yumna. Sudah disebutkan jamaknya. Bi ain al-yumna dhafiratun ghalidah. Dan di mata kanannya itu ada dhafratun ghalidah. Ada kulit yang tebal yang menutupi atau hampir menutupi matanya. Maknanya kedua matanya itu ma'ib, cacat. Yang satunya buta dan yang sebelahnya juga ma'ib, cacat. Yang cacatnya terdapat kulit yang tebal yang menutupi matanya. Kemudian baina ainihi kafir. Dan tertulis di antara kedua matanya tulisan kafir. Sudah kita lalui, Nabi mengatakan yaqra'uhu kullu mu'min. Katibuhum wa ummihum wa ghairu katibihim. Bisa membaca tulisan tersebut setiap mukmin, baik dia itu bisa membaca atau dia buta aksar. Bisa membaca tulisan kafir di antara kedua belah mata Dajjal. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mahwa dian dan Dajjal sebut ketika datang dengan fitnahnya dia membawa wadi dua lembah bersamanya dua lembah yang pertama jannah dan yang kedua nar surga dan yang satunya neraka fajannatuhun nar wa naruhu jannah yang surganya merupakan neraka. Dan neraka yang dibawa Dajjal merupakan surga. Dan di antara mananya sudah kita lalui bahwasanya Dajjal mendatangi suatu kaum dan menyeru kepada kaum tersebut agar mengakui rububiyahnya, mengakui bahwasanya dia adalah Rabb, dan dia menghidupkan dan mematikan. Kalau kaum tersebut mengikuti seruannya, maka mereka hidup dalam kehidupan dunia dengan makmur. Ternak mereka berkembang biak, dan juga tanaman dan tumbuhan tumbuh dengan suburnya. Sebutkan Dajjal kalau menyuruh langit untuk menurunkan air hujan, akan turun air hujan. Dan kalau menyuruh tanaman atau pohon tumbuh, maka akan tumbuh. Berbeda kalau dia menyuruh suatu kaum, dan kaum tersebut mengingkarinya, tidak mau mengikrarkan bahwasanya Dajjal itu Rabbnya. Tidak mau mengikrarkan bahwasanya Dajjal bisa menghidupkan dan mematikan. Maka diuji kaum tersebut. Diuji dengan tidak turunnya hujan. Diuji dengan paceklik. Bahkan hewan ternak mati dan pohon dan tumbuhan tidak tumbuh. Jadi kebaikan ibadah Dajjal itu kebinasaan. Sekalipun di dunia sepertinya baik, tapi kalau seorang mengikrarkan Dajjal sebagai Rabbnya, maka itu kebinasaan. Menyebabkan dan mengalahkan dia ke dalam neraka. Dan malapetaka yang bahirnya ditimpakan kepada orang yang tidak mengikuti Dajjal dengan hidup sengsara dunia, itulah surga yang hakiki. Mengingkari seruan Dajjal. Yang sebab masuknya seorang ke dalam surga. Kemudian kata Nabi Sallam, dan Dajjal ketika keluar itu disertai dua orang malaikat, yang mana kedua malaikat tersebut mirip dengan dua orang Nabi. Itu malaikat dalam bentuk manusia. Bahkan katanya rupanya seperti rupa dua orang Nabi. Dari yang lalu sudah kita lalui, lau syi'tu samaituhuma bi asma'ihima wa asma'abaihima. Kalau aku menghendaki, aku akan sebutkan nama kedua Nabi sebut dan nama ayahnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat sebut salah satu dari sebelah kanan Dajjal dan yang lainnya dari sebelah kirinya. Kemudian Dajjal mendatangi suatu kaum dan mengatakan, alastu bi rabbikum, wahai manusia, bukankah aku Rabb kalian? Alastu uhyi wa umit, dan bukankah aku bisa menghidupkan dan mematikan? Maka salah satu dari dua malaikat tadi mengatakan kepada Dajjal, kadzabta. Wahai Dajjal, kamu telah berkata dengan perkataan dusta. Tapi sayangnya pendustaan malaikat seputar Dajjal tidak ada yang mendengarnya. Tidak ada orang yang mendengarnya. Kecuali malaikat yang satunya. Dan dia mengatakan kepada temannya, sadaqta. Perkataanmu itu benar. Ketika kamu mengatakan Dajjal itu telah berdusta. Dan kalimat sadaqta, kamu benar, itu terdengar oleh semua manusia yang diseru Dajjal. Yang terdengar oleh mereka ketika Dajjal mengatakan, alastu bi rabbikum, alastu uhyi wa umit, bukankah aku Rabb kalian, bukankah aku menghidupkan dan mematikan, kata malaikat tadi, benar. Padahal malaikat tadi membenarkan perkataan malaikat yang lainnya, yang mengatakan kadzabta. Kamu telah berdusta wahai Dajjal. Maka kata Nabi, wadhalika fitnatuh. Itu adalah fitnahnya. Kemudian Dajjal yasiru hatta Madinah. Dia mendatangi negeri Madinah. Karena dia mendatangi semua negeri. Kemudian dia mendatangi Madinah, akan tapi la yudkhilu fiha. Dia tidak bisa masuk ke negeri Madinah. Sebagai dalil, di setiap jalan dari jalan masuk ke negeri Madinah dijaga oleh malaikat. Maka ketika dia tidak masuk, dia berkata kepada para pengikutnya, hadhi qaryatu dhaka rajul. Ini adalah negerinya orang itu. Dari yang saya ketahui, hadhi katanya qaryatu Ahmad. Ini adalah negerinya Ahmad, negerinya Muhammad. Negerinya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Dan dia tidak bisa masuk ke negeri Madinah. Tsumma yati atau yasiru hatta yati Asy-Syam. Kemudian dia melakukan perjalanannya mendatangi negeri Asy-Syam. Fa yaqtuluhu Allah inda Aqabati Ufaq atau Afiq. Maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan Dajjal tersebut melalui tangan Nabi Isa alaihi salatu wasalam di Aqabati Afiq atau Ufiq, di daerah yang namanya Ufiq, itu di Damaskus. Dan di Sahih Muslim dikatakan di Babi Libdin, di Syam, di Palestine. Ini hadis Dajjal yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Dan hal tersebut pasti akan terjadi. Yang saya terjadinya kelak menjelang hari kiamat. Kita cukup subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.